Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memilih? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang. Hapus ye peninggalane, suodang je adi ngeling. Mirip tua rejodo, kemulakuang nejani kenehe. Mirip dewek beli lekat, tu sing buat rakan nadi. Mirip dewek beli ade, tu sing buat nampingin adi. Dini di kamar sepi, pedi di tiang ngantosang. Ngantosang ragan beline, nangin beli tu sing teke. Mire beli ngemobogen, mire beli ngelempasin. Sakit rasa kena beli macam SMS adi. Andai yang beli hidang memilih, beli sing kenal ngaja adi. Andai yang hidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengahnya adi sedih. Bandingan beli ada, setengahnya adi ngele. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebut nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebut duda irage ketemu. Marjani di subane beli ada ngelang. Sing kenal ngajak adi, ande yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengahnya adi sedih. Bandingan beli ada, setengahnya adi ngele. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebut nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebut guda irage ketemu. Marjani di subane beli ada ngelahan. Sayang, maafkan aku, karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindukan aku. Ati nyesel, ati sebet. Udah irak ketemu Marjani di Subane beli ada ngelahan. Beli singkal statete ke tak kele adi ngarepang beli. Singkas tak terada tak kala adi. Rindu kan beli.